Tetapi inti yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah bahwa Nabi kadang diberikan satu berita-berita gaib yang kalian tidak sanggup memikulnya. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bahkan hadis tentang adab kubur disebutkan yudrab bil mitraqah wa yasihu siyahatan, menjerit dengan suara yang keras. Kalau saja diketahui, didengar oleh makhluk-makhluk ini, niscaya mereka akan tersungkur, enggak sadarkan diri. Apa maknanya itu? Enggak sanggup. Itu faedah yang dimaksud dalam ke-17. Sehingga beberapa talib atau talibah yang menyebutkan di antara faedahnya adalah kewajiban mempercayai hal yang gaib. Atau bukan begitu, kalimatnya lebih bahaya lagi. Wajibnya meyakini hal-hal gaib. Hal-hal gaib yang mana? Atau berita-berita gaib? Wajibnya meyakini berita-berita gaib. Itu berbahaya sekali. Pertama, berita gaib dari siapa? Wajibnya beriman dengan apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah dari berita-berita gaib. Silakan. Tetapi kalau wajibnya percaya dengan berita-berita gaib, ini penuh pertanyaan. Berita gaib dari siapa? Barakallahu fiikum. Jangan-jangan ngambil dari sini secara makna, tetapi salah memahaminya. Bahwa faedah yang ke-17 ini bukan itu arahnya. Arahnya bahwa Nabi SAW, Allah SWT kadang memberikan berita yang gaib kepada Nabi, menunjukkan apa yang kalau ditunjukkan pada kalian, kalian gak akan sanggup. Hanya kepada Nabi, bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena kalian tidak akan sanggup. Bisa jadi kalian akan stres, bisa jadi kalian akan tersungkur, tidak sadarkan diri, atau mungkin begini, mungkin begitu, kalau ditunjukkan hal-hal yang gaib, seperti adab kubur, seperti surga dan neraka. Kalau ditunjukkan secara nyata pada kalian, kalian tidak akan sanggup memikulnya. Itu faedah yang dimaksud dalam ke-17. Sehingga kalau mau mengatakan faedahnya adalah Allah membuka hal-hal gaib kepada Nabi, harus ada catatan. Apa catatannya? Beberapa. Enam. Artinya Allah memperlihatkan beberapa hal-hal yang gaib. Karena Rasulullah SAW tidak alimul gaib. Kita masuk kepada yang ke-146. An-Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qal khasafatish syamsu ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama faz'a yakhsha an takuna as-sa'ah. An-Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW, maka beliau bangkit dalam keadaan takut. Yakhsha an takuna as-sa'ah, beliau khawatir kalau-kalau terjadi hari kiamat. Karena tanda hari kiamat yang kubra adalah matahari terbit dari barat. Dan ini perubahan peredaran matahari yang tentunya yang harusnya terang jadi gelap, yang harusnya gelap jadi terang. Karena matahari berbalik. Hatta atal masjid, Rasulullah bangkit berdiri khawatir kalau terjadi hari kiamat. Hatta atal masjid, sampai mendatangi masjid. Faqama fa shalla, maka beliau berdiri dan salat. Bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin, dengan sepanjang-panjang berdirinya, sepanjang-panjang rukuknya, dan sepanjang-panjang sujudnya. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat, aku enggak pernah melihat yang demikian dalam salat beliau sama sekali. Tsumma qala, kemudian berkata, inna hadhil ayat, allati yursiluha Allah Ta'ala la takunu limauti ahadin waladi hayatihi. Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah ini Allah berikan atau Allah kirimkan bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena kehidupan. Walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimnya untuk menakut-nakuti dengannya hamba-hambanya. Fa idza ra'aytum minha syai'a, kalau kalian melihat daripadanya sesuatu atau kalian melihat sesuatu daripadanya, fafza'u ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepadanya, berdoa kepadanya dan beristighfar. Al-gharib, an takuna as-sa'ah yajuzu fi as-sa'ah ar-raf'u an takuna as-sa'atu, berarti takunu min babi kana at-tammah, bukan naqisah, yani terjadi ala an takuna ala anna takun at-tammah, dia tammah. Kalau kana bermakna tamah, maka bukan lagi menjadi, tetapi maknanya terjadi. Takunu sa'ah, terjadi hari kiamat. Wa nasab ala annaha naqisah. Boleh pula nasab, maka kananya sebagai kana naqisah. Yahtaj ila khabarin, wa yahtaj ila ismi kana wa khabar kana. Tetapi yang disebut adalah khabar kananya, sedangkan isim kananya adalah kejadian gerhana tadi. Fazi'an an takuna sa'atan, yani kalau kejadian ini merupakan sa'ah, yani kana al-khusufu sa'atan, hakata. Khawatir kalau kejadian gerhana ini adalah tanda-tanda hari kiamat atau akan terjadi hari kiamat, sehingga boleh dibaca rafa' kalau kananya tamah, boleh dibaca nasab berarti kananya adalah naqisah. Karena naqisah yang membutuhkan isim dan khabar, isim kana dan khabar kana. Wal ma'na wahid walhamdulillah, maknanya sama walhamdulillah. Yang kedua fazi'a, mansubun 'alal hal. Qama fazi'a, bangkit, berdiri dalam keadaan fazi'a. Apa sisi faza'nya? Wa wajhu faza'ihi an takuna sa'ah, sisi ketakutan beliau adalah karena khawatir terjadi hari kiamat. Fafza'u bi fathi zai, difathahkan zainya. Qala fil mujmal fazi'tu wa afza'tu ay laja'tu wa aghasani. Makna afza' atau fazi'tu atau afza'ani, membikin aku demikian faza', yakni laja'at wa aghathani, aku bersandar dan aku dibantu, ditolong. Ini bersandar meminta pertolongan, sehingga tidak bertentangan dengan yang pertama. Qama fazi'a, fafza'u, ini sepertinya maknanya takut. Tetapi fafza'u maknanya segera, yakni hendaklah engkau takut dan bersegera. Dua-duanya, takut dan bersegera menyebut Allah, beristighfar pada Allah, mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Hadza min ma'ani fazi'a. Wa qala al-Mibrad fil kamil al-faza'u fi kalam al-Arab ala wajhain. Al-faza' dalam ucapan Arab memiliki dua sisi. Ahaduhuma ma tastamiluhul 'ammah. Yang pertama yang biasa dipakai oleh keumuman orang Arab. Yuriduna bihi dza'r. Yang biasa dipakai oleh mereka, keumuman orang Arab, yuriduna bihi dza'r. Yang mereka maksudkan adalah dza'r, satu kengerian, takutan. Mad'ur. Wal akhar, sisi kedua, al-iltija, penyandaran, wal istisrah, penyandaran dan istisrah dari kata sauruha, yakni meminta pertolongan dengan sangat, dengan suara yang terdengar, ya Allah, ya Allah. Itu juga faza'a. Mengapa demikian? Kok ada dua sisi? Sudah kita katakan bahwa kalimat dalam bahasa Arab, kalau huruf-hurufnya sama, fa, zai, dan ain, biasanya maknanya berkait. Walaupun berbeda-beda tasrifnya segala macam, tapi mesti ada benang merahnya yang berkait. Dan ini dibahas, disinggung oleh Ibnu Qayyim di dalam Fawaid. Bahwasanya kamu lihat makna yang kadang-kadang berbeda sama sekali. Ini maknanya kesana, maknanya kesini. Tapi huruf-huruf asalnya sama. Diurutkan pasti akan ada hubungan antara keduanya. Walaysa waqtuna fi hadzal bahth, barakallahu fikum. Qala, dikatakan di sini, fazi' dengan sisi pertama dan sisi kedua ada kaitannya dan sangat erat. Orang yang takut biasanya akan nyari malja', akan cari tempat luju. Man fazi'a laja'a, man khafa i'tasama, man khafa ista'adha. Orang yang takut pasti akan minta tolong, orang yang takut pasti akan meratap, orang yang merasa sangat takutnya pasti dia akan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itu barakallahu fikum faza memiliki dua makna tadi, rasa takut yang dahsyat ditambah dengan meminta atau bersandar kepada yang bisa menyelamatkan dirinya. Al-manal ijmali. Karena min adatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza hasala taghayyur fil awalim al-kauniyah min rihin shadidatin aw ra'din qasifin aw kusufin aw khusuf حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى. Biasanya karena min adatin nabi, biasanya kebiasaan Nabi SAW, idza hasala taghayyur, kalau terjadi taghayyur, apa taghayyur? Perubahan. Apa ghirah? Cemburu. Apa hubungannya cemburu dengan perubahan? Kalimatnya sama dari ghayyara. Orang yang cemburu biasanya sikapnya berubah. Begitu melihat, langsung muka berubah, badan berubah, kemudian berganti orang yang tadinya halus jadi orang yang kasar. Ini kita pada bicara tentang maknanya secara lughah. Barakallahu fikum. Taghayyur fil awalim, kalau terjadi perubahan di alam semesta ini, al-kauniyah, min rihin syadidatin, apakah tiba-tiba angin yang biasanya sepoi-sepoi, tiba-tiba angin itu dahsyat, menghancurkan segala macam benda-benda. Au ra'din qasifin, atau petir yang menggelegar. Au kusufin au khusuf, atau terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hasala indahu khauf, biasanya terjadi pada beliau rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. An yahilla bihadhil umma ma halla bil umam as-sabiqah, khawatir kalau ditimpakan pada umat ini apa yang pernah ditimpakan pada umat-umat terdahulu. Mimman ahlaka bis-sawa'iq, karena di antara umat-umat yang terdahulu ada yang dibinasakan dengan sawa'iq. Sawa'iqah aw ar-rih, ada pula yang dibinasakan dengan rihin, sorsorin, awil tufan, atau ada pula yang dibinasakan, diazab dengan tufan, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Walidha, lama hasala khusufu syams, qama fazi'a. Oleh karena itu ketika beliau melihat terjadinya gerhana, beliau bangkit dalam keadaan takut. Lianna ma'rifatahu al-kamil birabbihi aujabat lahu an yasira minhu kathir al-khawf syadid al-muraqabah. Karena memang pengenalan beliau yang sempurna kepada Rabbnya aujabat lahu, mengharuskan beliau untuk menjadi orang yang banyak takut, syadidul muraqabah, yang sangat atau yang sungguh-sungguh muraqabah, menjaga atau memeriksa, mengawasi dirinya sendiri, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadakhala al-masjid fasalla bin-nasi salatal kusuf, maka beliau masuk ke masjid kemudian salat, mengimami manusia salat kusuf. Fa'atala fihim italatan, ternyata beliau memanjangkannya dengan panjang yang lam ta'had min qablu, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Idharan litaubati wal inabah, menunjukkan bahwa beliau sangat bertaubat dan sangat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka salatnya pun tidak biasa. Falamma fariqa al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min munasyadati rabbihi wa munajatihi, ketika beliau selesai dari munasyadatihi, apa munasyadah? Berdialog. Berdialog itu kan dari dua arah. Iya, sama dengan munajat. Apa munajat? Sama juga, berdialog, berbicara dengan lirih, tidak keras suaranya. Munajat. Munasyadati rabbihi wa munajatihi, kilahuma bimakna wahid, dialog. Karena memang setiap orang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, Allah akan berkata hamadani abdi. Kalau dia menyatakan ar-Rahman ar-Rahim, maka akan menyatakan asna alayya abdi. Kalau sampai mengatakan maliki yaumiddin, majjadani abdi. Sampai ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, wa li 'abdi ma sa'al, ila akhir al-hadis. Tuwajjih ila an-nasi, mengarahkan pada manusia, yakni memberikan arahan, wejangan. Ya'iduhum, menasihati mereka. Wa yubayyin lahum anna hadhihi al-ayat yursiluha Allah 'ibratan li'ibadihi, menghabarkan atau menjelaskan kepada mereka bahwa tanda-tanda kekuasaan yang Allah takdirkan ini Allah kirimkan sebagai ibrah, pelajaran, li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Wa tadhkiran wa takhwifan, sebagai tadhkir, pengingat, wa takhwif, untuk menakut-nakuti. Liyubadiru ila du'a, agar mereka segera berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighfar, wal dhikr, wal salah, agar segera berdoa, beristighfar, berzikir dan salat. Wa taqaddamat ahkamu hadzal haditsi billadhi qablahu, dan sudah lewat hukum-hukum hadis ini pada hadis yang sebelumnya. Naam. Fawaid hadis, asyai' bi syai' yudkar, sesuatu dengan sesuatu yang lain saling mengingat. Saya teringat fawaid kalian yang menyebutkan dengan sangat banyaknya, masya Allah. Kalau mau dikatakan salah, dia tidak salah, itu faedah. Tetapi saya bertanya-tanya, ini diambil dari mananya? Dia faedah, tapi bukan dari hadis ini, tapi dari hadis yang sebelumnya. Itu sesungguhnya salah. Ini bukan faedah hadis ini, ini faedah hadis yang kemarin. Tapi dikumpulkan semua fawaid yang berkait dengan khusuf dan khusuf, ya bisa banyak sekali. Sehingga faedah-faedah yang dikatakan yustafadu min hadzal hadis, ada isyarah min hadzal hadis, maka kalian harus menyebutkan faedah dari hadis tersebut. yang tidak dari hadis tersebut, berarti bukan faedah hadis ini. Berarti kalian menisbatkan sesuatu dengan salah. Karena menisbatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kamu ambil dari hadis yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Labas, itu hanya mengingatkan yang kemarin. Qala ibn daqiq al-'id. Fafza'u isyaratun ila al-mubadarah ila ma umira bihi atau ila ma amara bihi. Kata ibn daqiq al-'id, kalimat fafza'u itu isyarat untuk bersegera kepada apa yang diperintahkan. Bukankah fafza'u maknanya takutlah? Iya, tapi mengandung makna segera amalkan. Takutlah kamu kepada Allah, segeralah amalkan. Terkandung dalam satu kalimat. Fafza'u ila zikrillah. Karena ada kalimat ila. Barakallahu fikum. Fafza'u saja takut, tapi kalau ila zikrillah, takutlah dan bersegeralah kepada zikrillah. Begitu. Yani mubadarah ila ma amara bihi wa tanbih ala iltija' ila Allah, dan mengingatkan atau peringatan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya, indal makhawif, ketika ada kejadian-kejadian yang menakutkan, yaitu biddu'a wal istighfar wa isyarah ila anna adz-dzunub tusabbibul balaya. Segeralah kepada Allah dengan doa, istighfar, dan isyarat bahwa dosa-dosa itulah penyebab segala macam bencana. Bukankah itu takdir? Iya. Perlu dilengkapi. Dosa-dosa itu adalah penyebab Allah menakdirkan bala bencana, musibah-musibah, wal-uqubat, al-ajilah wal-ajilah, yang disegerakan ataupun yang ditunda. Al-ajilah dengan ain, yang di dunia disegerakan, wal ajilah yang ditunda. Makanya dalam nutqul Arab atau nutqul Arabi harus tepat ain, jangan dibaca hamzah, hamzah jangan dibaca ain. Karena al farq bainahuma alabun. Perbedaan keduanya sangat jauh. Al ajilah dengan ain disegerakan, wal ajilah ditunda. Wa isyarah ila anna al-istighfar wa taubah sababan. Dan bahwasanya di sana ada isyarat juga bahwa istighfar dan taubah adalah dua sebab limahwid dunub, untuk menghapuskan dosa. Istighfar dengan taubah. Wa sababun li zawalil makhawif. Kalau dia dihapuskan dosanya, maka niscaya akan selamat dari makhawif, dari bencana yang menakutkan. Intaha. Mulakhasan. Al-fawaid. Naam. Hadzammanahu al-fawaid alladhi allati qablaha. Sudah terkandung di dalam faedah-faedah yang sebelumnya. Apalagi yang sudah mengumpulkan 80, 120, 125, 123. Maka itu semua, barakallahu fikum, sudah terkandung di dalamnya. Lebih tepatnya, mereka yang menulis 100 lebih itu fawaidil bab. Fawaidil bab, karena itu dari bab. Tidak hanya dari hadis tersebut, ada dari hadis-hadis yang sebelumnya, ada dari hadis yang lain. Enam. Labas barakallahu fikum. Babul istisqa insyaallah fi darsil ati bi idznillah taala.